takbir di subuh hari menjelang sudah Idul Fitri. Tapi hamba musafir diri kesana sini membawa diri. Ayah, ibu lama dah pergi, pergi menyambut seruan ilahi. Tinggallah hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri. Hamba musafir di Idul Fitri. Anakmu, hambamu musafir di akhir.